Itu sebabnya keluarga kalau sudah sampai punya anak sudah bukan cinta lagi sebetulnya, tapi kasih sayang. Kita kemudian tumbuh menggebu-gebu lagi supaya jatuh cinta kedua kali. Jadi tidak masuk akal seperti dulu, telepon papa pulang, begitu. Oke, yang kedua, mensuperkan diri karena pasti andalah yang akan menopang kehidupan keluarga. Siapa yang pilih itu? Ini banyak sekali. Jangan tanya yang pria, wanita lagi. Mana yang wanita? Ini dia, ibu. Jadi Anda tahu bahwa suami Anda nanti tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Lalu Anda yang mensuperkan diri, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya menjawab B. Saya akan berusaha untuk membuat diri saya menjadi super dengan harapan pasangan saya akan melihat secara lebih positif dan insya Allah akan mempengaruhi pasangan saya untuk menjadi lebih baik. Nah, tahan dulu ibu. Kalau pasangan Anda itu calon suami ini minder, suka mengeluh, takut mengenai masa depan, itu kuper, lalu Anda hebat sekali. Apakah dia akan bersemangat atau lebih minder? Tersiksa sepertinya. Sepertinya tersiksa sekali dia. Itu sebabnya urusan pernikahan, pilihan karir itu betul-betul sangat pribadi. Orang tua, guru, tetangga, kakak hanya bisa menyampaikan masukan. Setelah itu keputusannya dia, karena yang menjalani kehidupan bersama itu nanti kan Anda. Iya. Jadi tidak apa-apa ya Anda punya suami seperti itu. Insya Allah akan berubah. Insya Allah akan berubah. Sini lihat, sudah dinasihati pun masih bilang insya Allah. Tidak apa-apa, karena yang nanti hidup. Dan siapa tahu betul-betul dia terinspirasi oleh ibu, kemudian dia menjadi menantu yang membanggakan bagi mertuanya. Karena sebagian mertua selalu pesimis dulu, gitu. Apa bisa dia nanti sekaya aku, gitu tuh. Ya, nah, kalau begitu bersikap baiklah. Ibu sudah positif, mudah-mudahan pasangan ibu dan sekarang sudah jadi suami ya. Sudah, dan dia sudah hebat sekali sekarang. Amin. Nah, anak berapa? Tiga. Ah, itu tiga loh, bayangkan. Super, terima kasih. Menggantinya dengan kekasih lain yang lebih potensial. Siapa ini orangnya? Ambil perempuan lagi. Itu, ya silakan. Mengapa ibu sampai hati? Kalau belum menikah sih mungkin cara yang lebih baik kali Pak Mario ya. Gitu ya. Logis sekali. Good. Wanita di belakangnya, silakan ibu. Mengapa ibu tegas begitu? Karena saya pikir untuk apa saya bersama orang yang tidak, maksudnya tidak lebih baik gitu. Jadi cari aja yang lebih baik dari dia gitu. Dan bukankah ini dilema dari para orang tua? Ya toh? Alangkah indahnya bagi orang tua kalau orang tua menasehatkan yang baik lalu anaknya tegas. Yang menjadi masalah orang tua menasehatkan yang baik, anaknya tidak tegas. Itu. Nah, kalau begitu, sekali lagi, itu bisa kita pikirkan sendiri, tetapi masa depan orang kita tidak tahu. Siapa tahu dia memang Satrio Piningit yang sekarang minderan, kagetan.